Masih bersama Ramayana JB27 Lighting ARM Multimedia Aji Interface Jagal Sapi Serdadu Pak Wan, terima kasih. Jodohku wis tak angen-angen kowe dadi pilihanku tenang rasa sepereng tenang aku wis seneng rangkul erotku tangga sangat turutku. Luar biasa.